بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين kaum muslimin kaum muslimat jemaah subuh yang semoga senantiasa dirahmati dimuliakan dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala kita lanjutkan membaca kitab sahih muslim kitabul fadail kitab keutamaan-keutamaan bab yang ke-29 yaitu bab tentang uban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama telah kita baca nomor 6021 yaitu hadis Anas bin Malik. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala an bahwa Ibnu Sirin Muhammad Ibnu Sirin bertanya kepada Anas apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyemir rambutnya qal kata Anas innahu lam yakun ra'a min asy-syaibi illa bahwa dia tidak melihat uban Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali berkata Ibnu Idris Abdullah Ibnu Idris muridnya Hisham ka'annahu yuqalliluhu seakan-akan Anas menyatakan bahwa uban Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat sedikit lalu Anas bercerita wa qad khadaba Abu Bakrin wa Umar dan sungguh Umar dan Abu Bakar telah menyemir bil hinna'i wal katami dengan menggunakan hina atau inai dengan dan katam katam juga ya termasuk alat untuk menyemir dan mewarnai rambut. Ini hadis yang pertama menjelaskan bahwa Nabi SAW tidak menyemir lantaran ubannya sangat sedikit. Ya. Hadis yang kedua 6022 Imam Muslim rahimahullahu taala berkata Haddatsana Muhammad bin Bakar ibni Rayyan Muhammad bin Bakar ibni Rayyan qala haddatsana Ismail bin Zakariya an Asim bin al-Ahwal an ibni Sirin qala sa'altu Anas bin Malik radhiyallahu anhu هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خضب فقال لم يبلغ الخضاب كان في لحيته شعرات بيض قال قلت له أكان أبو بكر يخضب قال فقال نعم bil hinna'i wal katam. Hadis yang kedua masih hadis Anas bahwa beliau ditanya oleh Ibnu Sirin muridnya apakah Nabi SAW menyemir, maksudnya menyemir rambutnya, maka Anas menjawab, lam yablugh al-khidab, tidak sampai kondisi rambutnya membutuhkan untuk disemir. Ini menunjukkan bahwa menyemir rambut atau mewarnai, merubah warna rambut itu penyebabnya uban. Penyebabnya uban. Makanya Anas mengatakan lam yablugh al-khidab, bahwa kondisi rambutnya tidak membutuhkan untuk disemir. Kenapa? Karena masih hitam. Adapun uban, sekalipun ada ubannya, ubannya sangat sedikit. Bahkan jenggotnya pun demikian, kata Anas, kana fi lihyatihi sya'aratun bid. Dan adalah pada jenggotnya ada beberapa helai rambut yang putih. Berarti jenggotnya juga ubannya sedikit. Lalu berkata Ibnu Sirin, qala qultu lahu, saya tanyakan kepadanya, akana Abu Bakrin yakhdib, lalu apakah Abu Bakar menyemir? Qal, kata Anas, kata Muhammad bin, kata Ibnu Sirin, faqal, kata Anas, na'am, benar, bil hinna'i wal katam, ia menyemir rambutnya dengan inai dan katam. Ini hadis yang kedua, masih seputar uban Nabi SAW, bahwa ubannya sangat sedikit baik di kepalanya maupun di jenggotnya, dan dia tidak membutuhkan untuk menyemir rambutnya dengan warna lain karena ubannya sedikit. Berikutnya 6023, Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa haddathani Hajjaj ibn Sya'ir qala haddathana Mu'alla ibn Asad qala haddathana Wuhayb ibn Khalid an Ayyuba an Muhammad ibn Sirin. Ini riwayat sanad yang dengan tegas mengatakan bahwa Ibn Sirin yang tadi adalah Muhammad, karena keluarganya Sirin ini banyak, dan banyak pula perawi hadis. Ada namanya Ali bin Sirin, ada saudari perempuannya namanya Hafsah bintu Sirin. Jadi anaknya Sirin ini, mereka banyak perawi-perawi hadis. Ya, di sini dia Muhammad yang lebih terkenal dari yang lainnya, dan juga seorang perawi hadis yang thiqah, yang kuat, Muhammad ibn Sirin. Qala sa'altu Anas ibn Malik radhiyallahu an akhadaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyemir, maksudnya menyemir rambutnya? Qal innahu lam yara min ash-shaybi illa qalilan, kata Anas, sesungguhnya saya tidak melihat uban Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali sedikit. Innahu lam yara, sesungguhnya dia tidak melihat, minasyaibi, dari uban Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa qalilan, kecuali sedikit. Ini juga menunjukkan bahwa uban Nabi sedikit. Ya, uban Nabi sedikit. Nanti akan ada ketegasan berapa hitungan helainya. Sampai diperkirakan jumlah helai uban Nabi SAW oleh Anas atau sahabat yang lain radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis yang ketiga, hadis yang keempat di bawah bab ini, nomor 6024. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, haddathani Abu Rabi' al-Ataki قال حدثنا حماد قال حدثنا ثابت قال سئل أنس ابن مالك رضي الله عنه عن خضاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال law syi'tu an a'udda samatatin kunna fi ra'sihi fa'alt. Wa qala lam yakhdib wa qad ikhtadaba Abu Bakr bil hinna'i wal katam wa ikhtadaba Umar bil hinna'i bahtan. Ya, ini hadis Anas ya radhiyallahu ta'ala an, yang di sini muridnya Anas bukan lagi Muhammad ibn Sirin. Hadis-hadis yang berlalu itu muridnya adalah Muhammad ibn Sirin, sementara di sini adalah Thabit ibn Aslam al-Bunani. Ini muridnya yang juga sangat dekat dengan Anas. Thabit ibn Aslam al-Bunani radhiyallahu rahimahullahu ta'ala. Kata Thabit, Anas ditanya, bisa jadi yang bertanya muridnya yang tadi, Ibnu Sirin, yang diceritakan oleh Thabit di sini. Anas ditanya tentang apakah Nabi SAW menyemir rambutnya. Faqal, kata Anas menjawab, "Lau syi'tu an a'udda syamatatin kunna fi ra'sihi fa'alt." Andai kata saya mau menghitung jumlah ubat Nabi di kepalanya, maka saya akan lakukan. Kalau bisa dihitung berarti sedikit. Ya. Andai kata saya mau menghitungnya, maka saya akan melakukannya. Ini menunjukkan betapa sedikitnya ubat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bukan hanya sampai di situ Anas menjawab, dia mengatakan andai kata saya mau menghitung, maka saya akan hitung. Berarti bisa dihitung jumlah uban Nabi SAW. Kemudian dia dengan tegas mengatakan, lam yakhtadib. Nabi SAW tidak menyemir rambutnya. Setelah itu dia bercerita tentang Abu Bakar dan Umar. Wa qad ikhtadaba Abu Bakrin bil hinna'i wal katam. Abu Bakar, ia menyemir rambutnya dengan hina atau inai dan juga dengan al-katam. Sementara Umar, ia juga menyemir rambutnya tetapi hanya dengan inai. Ini perbedaan antara Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar menggabungkan antara inai dengan katam. Yang katam itu telah kita baca pada halaman 887 adalah tumbuhan yang digunakan untuk menyemir rambut. Warna putih atau merah pada tumbuhan itu lebih cenderung kepada warna gelap. Ya, jadi menggabungkan antara inai dengan katam ini membuat dia semakin gelap, bukan hitam. Tetapi gelap yang warna yang mendekati kepada warna hitam tetapi bukan hitam. Sementara Umar, dia juga menyemir rambutnya tetapi hanya dengan inai saja. Ya. Hanya dengan inai atau pacar saja. Ini hadis Anas diriwayatkan oleh muridnya Thabit ibn Aslam al-Bunani. Ya. Berikutnya 6025 Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Nasr bin Ali al-Jahdami qala haddatsana Abi قال حدثنا المثنى ابن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك. Ini juga hadis Anas tetapi diriwayatkan darinya oleh muridnya yang lain, yaitu Qatadah ibn Di'amah As-Sadusi. Qatadah ibn Di'amah As-Sadusi rahimahullahu ta'ala. Anas radhiyallahu an berkata, yukrahu أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته. Ini permasalahan yang baru, ya, yang juga sangat penting untuk kita ketahui. Kata Anas, makruh hukumnya seseorang mencabut rambut putih di kepalanya dan di jenggotnya. Maksudnya mencabut uban. Ya. Apa artinya? Makruh hukumnya seorang laki-laki mencabut rambut yang sudah memutih di kepala dan jenggotnya. Ini ungkapan laki-laki di sini, ya, ungkapan kata laki-laki di sini tidaklah membuat hukumnya spesifik untuk laki-laki, tetapi berlaku untuk perempuan. Ya, cuma hanya di kepala sementara jenggot, hanya laki-laki saja. Ya, makruh hukumnya menurut pernyataan Anas mencabut uban. Ya, mencabut uban di kepala dan di jenggot. Ini permasalahan yang baru. Kemudian yang berkenaan dengan bab kita, qal walam yakhtadib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi tidaklah menyemir rambutnya. Innama kanal bayadu fi anfaqatihi wa fi sudghaini wa fi ar-ra'si nabdhun. Ya. Kata Anas, ya, rambut yang berwarna putih, maksudnya uban Nabi, hanya terdapat di antara rambut yang ada di bawah bibir. Kan ada rambut di sini, ya, di sini ada beberapa helai yang memutih, ya, yang berada di bawah bibir. Ini bukan jenggot, ya, ini bukan jenggot. Nabi SAW juga tumbuh seperti biasa, kita laki-laki juga demikian. Nah, di sini ada beberapa helai yang memutih, kemudian di kedua pelipis beliau. Pelipis mana? Mana pelipis? Ya, alis berarti. Ya, alis juga ada beberapa helai ubannya. Ya. Ada beberapa helai uban di alisnya, kemudian di rambut yang ada di bawah bibir. Wa fir ra'si nabdhun. Ya. Sementara di kepala beliau terdapat beberapa helai rambut yang berwarna putih. Menunjukkan bahwa sangat sedikit rambut Nabi, baik di kepalanya, di jenggotnya, di rambut yang tumbuh di bawah bibir, kemudian juga di alisnya. Ada beberapa helai yang memutih, kata Anas. Dan tentu dia orang yang paling tahu tentang Nabi, karena beliau dekat dengan Nabi SAW. Setelah itu, Imam Muslim membawakan sanad yang baru. Wa haddatsanihi Muhammad ibn al-Musanna qala haddatsana Abdus Samad qala haddatsana al-Musanna bi hadzal isnad. Ini sanad yang baru, isinya juga sama, tentang jumlah uban di rambut Nabi SAW, baik kepala, jenggot, rambut yang ada yang tumbuh di bawah bibir, kemudian di alisnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada pendapat atau pernyataan dari Anas bin Malik bahwa tidak boleh mencabut uban. Ya, yukrah an yantifa ar-rajulu sya'rata al-bayda min ra'sihi wa lihyatihi. Ya. Hadis setelahnya 6 pas pak 26 atau 27 kembali ke awal. Hadis yang ada di awal bab nomor berapa pak? 21. Terus yang telah kita baca 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti berubah nomor. Belum ada yang kita buat dua nomor, ya, karena semuanya hadis Anas, walaupun bercabang, ya. Anas memiliki beberapa orang murid, yang pertama Muhammad bin Sirin, Thabit Ibnu Aslam Al-Yunani, Qatadah bin Da'am As-Sadusi rahimahullahu taala. Ya, sekarang 26026. Ya, Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Muhammad bin Al-Musanna wa Ibn Bashar wa Ahmad bin Ibrahim Ad-Dawraqi wa Harun bin Abdullah jami'an an Abi Dawud qala Ibn Al-Musanna haddatsana Sulaiman bin Dawud qala haddatsana Syu'bah an Khulaid ibnu Ja'far sami'a Aba Iyas an Anas, ya masih hadis Anas radhiyallahu anhu, dan muridnya di sini Abu Iyas Salamah bin Dinar. Abu Iyas Salamah bin Dinar annahu su'ila an Shaybin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ma shanahu Allah bi bayda. Ini pernyataan Anas yang lain yang menunjukkan bahwa jumlah yang juga mengisyaratkan bahwa jumlah uban Nabi sangat sedikit. Kata Anas, tidaklah Allah Subhanahu wa taala memperburuk penampilan Nabi dengan uban-ubannya. Ya. Maksudnya kalau orang sudah banyak ubannya kan sudah berbeda tampilannya. Ya, orang sudah melihat ini sudah tua walaupun usianya masih muda. Ya, ada di antara kita dia masih muda tapi ubannya sudah luar biasa. Orang melihat dia sudah tua. Ya. Dan Nabi tidak dilakukan atau diperlakukan oleh Allah demikian. Walaupun dia sudah tua, tetapi masih terlihat muda. Ya. Dengan memberikan uban pada menumbuhkan uban padanya dengan jumlah yang sangat sedikit. Ya. Ada orang yang memang tidak tahu, mungkin faktor keturunan. Ya. Umurnya masih belum terlalu tua, tetapi ubannya sudah memutih semua. Di kepalanya, di jenggotnya. Ya. Jadi orang yang melihat mengira dia sudah tua. Mengira sudah. Ini yang dimaksud dengan memperburuk. Walaupun bukan memperburuk apa ya, tetapi kan orang melihatnya pun sudah menganggap kalau misalnya ada pengelompokan, ya, pengelompokan misalnya ada perjalanan yang tua-tua yang sama tua-tua. Dengan standar jenggot ini dia digolongkan kepada yang tua, padahal kalau usianya masih untuk golongan orang yang muda. Nah, ini yang dipahami dari perkataan Anas bahwa Allah Ta'ala tidak memburukkan beliau dengan rambut yang berwarna putih. Memburukkan di sini itu maksudnya. Ya, memburukkan di sini maksudnya orang yang sudah beruban berarti sudah digolongkan kepada yang lansia. Yang ubannya banyak sudah masuk ke lansia walaupun usianya masih muda. Tetapi Nabi SAW walaupun sudah tergolong lansia, umurnya 63. 63 itu memang sudah memutih. Jangankan 63, 50-an saja orang yang sudah ya, sudah banyak putih. Sementara Nabi SAW 63 masih tidak ada ubannya. Anas berjumpa dengan Nabi kan hanya 10 tahun. Ya, 10 tahun. Berarti semenjak umur 53 Anas berjumpa dengan Nabi, ya kan? Iya, kan dari semenjak hijrah ke Madinah, kemudian 10 tahun setelah itu sampai Nabi meninggal dunia. Berarti pada usia berapa Anas berjumpa dengan Nabi? 53. Ya, terus sampai 10 tahun berikutnya sampai Nabi meninggal dunia, dia bercerita segitulah jumlah jenggot Nabi. Ya, jumlah uban Nabi. Berarti memang kalau digolongkan usia dia sudah memutih sebenarnya. Ya. Tetapi Allah tidak merubah penampilannya, tidak memberikan penampilan yang baru. Tetap sama dari usia muda sampai dia meninggal dunia dari sisi rambut, dari sisi warna rambutnya. Ini tentang perkataan Anas, masyanahullah, syana artinya buruk. Ya. Ya, buruk. Zana baik. Syana hurufnya hampir sama. Yang pertama sya shin alif nun. Syana. Ini buruk. Kalau baik zana. Ya, zana zain. Zina perhiasan. Ya. Jadi syana ini memperburuk atau memburukkan, dan makna memburukkan di sini maksudnya seperti yang tadi, bukan bahwa orang yang beruban itu buruk. Enggak. Bahwa setiap orang yang banyak ubannya itu sudah buruk. Nah, bukan itu maksudnya, tetapi seperti yang tadi kita sampaikan. Baik, kita lanjutkan. 6027 di antara ya, orang kalau yang sudah beruban itu dia sudah mulai merasa pandangan orang sudah berubah kepadanya, makanya adanya menyemir ini ya, adanya pertindakan menyemir karena orang ingin penampilannya tidak dikira sudah terlalu tua. Makanya orang mulai menyemir, disemirnya kepalanya agar tidak nampak tuanya. Ya, tidak nampak tuanya. Makanya ini mungkin yang dimaksud buruk itu bukan berarti maksudnya adalah orang yang berubat itu adalah buruk, tidak. 6027 tadi Imam Muslim mengatakan haddatsana Ahmad bin Yunus qala haddatsana Zuhair qala haddatsana Abu Ishaq qala ha'un wa haddatsana Yahya ibn Yahya qala akhbarana Abu Haythamah an Abi Ishaq an Abi Juhaifata. Saya teringat lagi satu sekarang ini, baru ingat. Sekarang orang yang muda juga orang-orang yang muda-muda sekarang ini justru memutihkan rambutnya. Ya. Ini kan terbalik ya. Dia masih muda tapi maunya tampilannya rambutnya putih. Diicatnya rambutnya menjadi putih. Semua. Ini kan sudah terbalik. Orang tidak mau punya uban, sementara dia mau memutihkan rambutnya usianya baru 25 tahun. Tren. Tren yang terbalik. Qala ha'un wa haddathana Yahya ibn Yahya. Qala akhbarana Abu Khaythama an Abi Ishaq. An Nabi Juhaifata, Juhaifah sahabat Nabi, berarti ini sekarang sudah berpindah dari hadis Anas. An Nabi Juhaifata radhiyallahu an, qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhihi minhu bayda'a, ya hadhihi minhu bayda'a, wa wada'a Zuhairun ba'da asabi'ihi ala anfaqatihi wa qila lahu مثل من أنت يومئذ فقال أبري النبل وأريشها. Ini hadis Abu Juhaifah yang ketika atau di zaman Nabi dia masih muda belia. Ya, Abu Juhaifah ini masih kecil, masih anak-anak. Dia bercerita, saya melihat dari Nabi SAW ubannya di sini, maksudnya dia menunjukkan di kepalanya uban-uban Nabi, menunjukkan sedikitnya. Ya, ra'aitu Rasulullah sallam hadhihi minhu bayda. Aku pernah melihat Rasulullah sallam di mana rambut beliau yang berada di sini berwarna putih. Maksudnya disebutkannya tempat-tempat yang ada ubannya. Ya. Kemudian wa wada'a Zuhairun ba'dha asabi'ihi 'ala anfaqatihi. Ya. Jadi dengan menyebutkan tempatnya, disebutkan di sini ada ubannya, di sini ada ubannya, berarti bisa dihitung ya, bisa nampak ya, menunjukkan sedikit. Kemudian ditanya Abu Juhaifah, qila lahu mithla man anta yawma idh, kamu seukuran seumur berapa umurmu ketika itu, apa yang kamu bisa lakukan saat berjumpa dan melihat Nabi saat itu. Kata beliau, abri an-nabla wa arisuha. Aku ketika itu pada usia yang sudah mampu meruncing anak panah. Ya, sudah mampu untuk meruncing anak panah dan merekatkan bulu padanya, itu di pangkalnya. Berarti umur-umur ya, ketika itu orang anak-anak sudah dilatih untuk hal yang seperti ini. Kalau sudah mumayyiz 7 tahun, 8 tahun itu sudah dilatih untuk mengurusi persenjataannya, untuk meruncing ujung panahnya, kemudian memberikan bulu di pangkalnya. Berarti sekitar usia-usia segitulah. Dan saat itulah dia melihat kepala Nabi SAW yang dia bisa menetapkan di mana letak ubannya. Ada satu faedah yang penting kita lihat di sini, kita ambil, bahwa terkadang rambut Nabi SAW terbuka. Ya, tidak selamanya dia beliau menutup kepalanya. Dan membuka kepala tanpa ada penutup bukan suatu hal yang aib. Ya. Misalnya, ini kok Ustaz kepalanya terbuka. Ya, tidak pakai peci. Kalau seandainya Nabi SAW kepalanya tertutup, tidak akan mungkin anak-anak yang sebesar seperti mereka ini melihat, ya, di mana posisi uban-uban Nabi SAW. Ya, jadi terbukanya kepala, dan bahkan ketika hujan, Nabi SAW justru sengaja membuka kepalanya. Dibukanya penutup kepalanya, kemudian ditampungnya air hujan dengan kepalanya. Sa'irar ra'si, dengan kepala terbuka. Ya. Ya, ini catatan penting bagi kita bahwa terbukanya kepala tanpa ada penutup bukan suatu hal yang aib, bukan sesuatu yang bertentangan dengan adab. Ya, bertentangan dengan adab. Ini hadis Abu Juhaifa radhiyallahu taala. Berikutnya 6028. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Wasil ibn Abdul A'la qala haddatsana Muhammad ibn Fudail an Ismail ibn Abi Khalid an Abi Juhaifa radhiyallahu an qala ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abyada qad syaba. Ya, qad syaba. Kata Abu Juhaifa, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkulit putih, seperti yang telah kita pelajari, warna kulitnya putih, putih Arab, ya, putih orang Arab, ya, beda dengan putih orang Barat, ya, putih, kemudian qad saba, dan dia sudah beruban. Memang Nabi SAW beruban, dia sendiri yang mengatakannya bahwa dia telah beruban, walaupun jumlah ubannya tidak banyak, tapi dia sudah beruban. Sayyabatni Hudun wa akhawatuha, seperti yang telah kita sampaikan kemarin, ketika ada sebagian sahabat, kamu sudah beruban ya Rasulullah. Sebenarnya pada usianya sebenarnya usia beruban, tetapi para sahabat, karena Nabi SAW memang itu yang diistimewakan oleh Allah, bahwa Nabi SAW tidak banyak tumbuh uban, sehingga para sahabat melihatnya tidak beruban. Tetapi ketika mereka ada melihat beberapa helai uban, mereka mengatakan, engkau beruban ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, sayyabatni Hudun wa akhawatuha. Ya, yang membuat saya beruban adalah surat Hud dan surat-surat yang senada dengannya. Maksudnya tentang ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala, ya, di neraka untuk orang-orang yang ingkar. Kemudian juga cerita tentang umat-umat terdahulu yang dibinasakan oleh Allah Jalla fi'ula. Kemudian tambahan di sini, ya, tambahan yang pertama tadi warna kulit Nabi SAW selain dari ubannya sebagai tema kita. Kemudian kanal Hasan ibn Ali yusbihuhu. Ini tambahan yang baru. Ya, kalau kalian ingin melihat, ini cerita para sahabat kepada generasi tabi'in yang tidak melihat Nabi. Ya, kalau kalian ingin membayang-bayangkan bagaimana bentuk Nabi, coba lihat Al-Hasan ibn Ali, cucunya, cucu Nabi SAW. Kana Al-Hasan ibn Ali yusbihuhu, ya, menyerupai Nabi, atau sangat mirip dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sangat mirip dengan Nabi. Dan ada lagi yang juga mirip dengan Nabi, seperti Ja'far, ya, juga mirip dengan Nabi. Dan yang paling juga mirip dengan Nabi adalah Imam Mahdi Al-Muntazir, ya, yang namanya, nama ayahnya mirip dengan Nabi Muhammad ibn Abdullah, dari keturunan Nabi SAW yang pasti akan turun nanti, akan muncul dari keturunan Nabi SAW yang berhukum dengan hukum yang adil, yang nanti akan menjadi imam, ya, ketika muncul fitnah Dajjal, dan berimaman dengannya Nabi Isa alaihi salam. Hadis tentang Mahdi ini mutawatir. Ya. Walaupun ada orang-orang yang mengingkari turunnya Mahdi, ya. Mengingkari munculnya Imam Mahdi. Jadi di sini tambahannya bahwa Al-Hasan bin Ali ibn Abi Talib radhiyallahu taala adalah cucu Nabi yang sangat mirip dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasa, ya. Ya. Luar biasa. Dan sekarang ini orang-orang yang mirip dengan orang-orang lain, apalagi kalau mirip dengan artis, mirip dengan pemain bola, ini menjadi sebuah kelebihan baginya. ya, sebuah kelebihan. Tentu yang mirip orang-orang yang rindu untuk mengetahui bagaimana bentuk Nabi secara fisik, kemudian ditunjukkan orang yang mirip, berarti dia sangat rindu untuk melihat. Ya, sangat berupaya untuk melihat bagaimana bentuk Nabi SAW dengan melihat orang yang paling mirip dengan Nabi alaihi salatu wasalam. Dalam hal ini adalah cucu Nabi Al-Hasan ibnu Ali radhiyallahu ta'ala anhuma. Berikutnya, 6029, Imam Muslim mengatakan, wa haddatsana Sa'id bin Mansur qala haddatsana Sufyan wa Khalid bin Abdullah qala ha'un wa haddatsana bin Numair qala haddatsana Muhammad bin Bisir kulluhum an Isma'ila an Abi Juhaifata bihadha wa lam yaqulu abyad qad syaba. Ulam yakuluk abya. Ini hadis yang sama tetapi sedikit perbedaan dengan lafaz hadis yang sebelumnya. Ya. Berikutnya 6030. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsana Muhammad bin al-Musanna qala haddatsana Abu Dawud Sulaiman bin Dawud qala haddatsana Syu'bah an Simak ibn Harb qala sami'tu Jabir ibn Samurah. Ini sahabat yang lain. Tadi Anas, kemudian Abu Juhaifa, kemudian sekarang adalah Jabir ibn Samurah radhiyallahu ta'ala anhu. Su'ila, dia ditanya, an Saibin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang uban Nabi. Faqal, kata Jabir, idza dahana ra'sahu lam yura minhu syai. Wa idza lam yadhun ru'ya minhu syai. Kata Jabir bin Samurah, kalau Nabi SAW meminyaki rambutnya, maka tidak nampak ubannya. Ya, tidak nampak ubannya. Dan Nabi SAW termasuk di antara kebiasaannya meminyaki rambut. Ya, bahkan sebelum ihram ya, dia juga meminyaki rambutnya. Ini diantara yang juga menjadi tuntunan bagi kita, bahwa rambut dijaga, rambut SAW, rambut diurus, ya bukan hanya sekedar disisir, tetapi juga diminyaki, ya diminyaki. Nabi SAW apabila meminyaki rambutnya, maka tidak nampak ubannya. Tetapi kalau tidak diminyaki olehnya, maka baru terlihat ubannya. Menunjukkan bahwa ubannya sangat sedikit sekali. Ya. Itu hadis Jabir bin Samurah. Hadis terakhir di bawah bab ini, 6031. Imam Muslim mengatakan, wa haddathana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala haddathana Ubaidullah an Israil an Simakin an ja'annahu sami'a Jabir ibn Samurah radhiyallahu an yaqul kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad shamita muqaddam ra'sihi wa lihyatihi wa kana idza dahana lam yatabayyan wa idza sha'itha ra'suhu tabayyana wa kana kathira sha'ri al-lihyah. فقال رجل وجهه مثل السيف قال لا بل كان مثل الشمس والقمر وكان مستديرا ورأيت الخاتم عند كتفه مثل بيضة الحمامة يشبه جسده. حديث جابر بن سمرة juga radhiyallahu an, dia bercerita bahwa Nabi SAW telah beruban bahagian depan kepalanya, kemudian sebagian jenggotnya, ya, kemudian sebagian pada jenggotnya, ubannya di bagian depan kepalanya, kemudian sebagian di jenggotnya. Wa kana idza dahana lam yatabayyan, apabila dia meminyaki rambutnya tidak nampak ubannya. Apabila dia tidak meminyakinya, ya, maka baru nampak ya ubatnya yang sedikit tadi. Ini tentang bab kita. Kemudian Jabir bin Samurah mengatakan kana katsira sya'ri lihya, bahwa Nabi SAW jenggotnya lebat. Jenggotnya lebat, lebat. Ini tambahan yang baru, bahwa jenggot Nabi lebat. Dan hadis yang juga kita pelajari juga di Sahih Bukhari, bahwa para sahabat menandakan bahwa Nabi sedang membaca sesuatu ketika sholat yang bacaannya sir, mereka menandakan bahwa Nabi sedang membaca dengan gerakan jenggotnya, menunjukkan jenggotnya lebar, ya luas, banyak, lebat, sehingga nampak dari atas pundaknya, dari belakang. Ini juga dalil bahwa jenggot Nabi sangat lebat. Faqala rajulun, ini masalah yang lain, bertanya seseorang, wajhuhu mithlus saif, apakah wajah Nabi itu berkilat, berkilau seperti pedang? Ya, ini menunjukkan menanyakan bahwa apakah ketampanan Nabi itu yang wajahnya berkilau seperti kilauan pedang. Kata Jabir bin Samurah, qala la, tidak, bal justru, atau bahkan kana mithla syamsi wal qamar, ya, wajah Nabi itu bercahaya seperti cahaya matahari dan bulan, ya, bahkan dalam riwayat yang lain seperti cahaya bulan purnama. Ya, ini ketampanan wajah Nabi SAW seperti yang telah kita pelajari pada bab-bab sebelumnya, bahwa Nabi adalah ahsanul wajhi, malihul wajhi, ya, yang wajahnya tampan rupawan. Kemudian wakana mustadiran, dan adalah beliau wajahnya bulat. Ya, wajahnya bulat. Kan bentuk-bentuk wajah itu kan bermacam ragam pula. Dan Jabir menjelaskan bahwa bentuk wajah Nabi bulat. Wa kana mustadiran. Ini masalah juga masalah yang lain. Kemudian ditambah lagi yang lain. Wa ra'aitul khatama inda katifi. Kata Jabir, saya melihat stempel. Saya melihat stempel, maksudnya stempel kenabian. Wa ra'aitul khatama inda katifi, di pundaknya misla, seperti baydatil hamamah, seperti telur merpati. Ya, seperti telur burung merpati, yusbihu jasadah, warnanya persis dengan kulitnya, cuma karena menonjol nampak bedanya. Ya, tapi warnanya warna kulitnya, berarti apa? Berarti warnanya putih. Cuma karena dia menonjol seperti telur burung merpati, maka nampak. Ya, nampak. Dan nanti akan ada hadis seputar stempel kenabian, ya. Mungkin bab-bab setelahnya. Tapi di sini berkenaan juga dengan itu, bahwa Jabir bin Samurah melihat stempel di pundak Nabi yang seperti telur burung merpati yang warnanya seperti warna kulitnya. Ya, warna kulitnya. Itulah hadis terakhir, ya, yang menjelaskan tentang uban Nabi yang jumlahnya sangat sedikit, baik itu di kepalanya, di jenggotnya, di rambut yang ada di bawah bibirnya, di alisnya. Ya, tadi saya sempat menyebutkan jumlahnya, ya. Mungkin di syarahnya. Bahwa sekitar 20-an. kalau tidak salah saya di syarahnya atau di mana? 885? Ya. Ya, saya sudah beri tanda juga di sini, cuma saya lupa. Ya, Anas bin Malik disebutkan, dari Anas bin Malik disebutkan uban Rasulullah SAW pernah dihitung. Dan setelah beliau wafat, diketahui bahwa jumlah rambut yang memutih di kepala dan jenggot beliau tidak sampai 20 helai uban. 20 helai uban. Inilah penegasannya bahwa betapa sedikitnya. Makanya Anas mengatakan, kalau saya mau menghitungnya, saya hitung. Menunjukkan betapa sedikitnya. Kalau sudah seperti itu, tidak perlu disemir. Maka Nabi tidak menyemirnya. Ya, tidak menyemir. Dan inilah keistimewaan Nabi. Ini yang dimaksud dengan fadilah. Keutamaan Nabi dari sisi fisiknya, dari sisi jasadnya, bahwa Allah tidak merubah penampilannya dengan uban. Walaupun memang sebagai manusia ada uban, dengan bertambahnya usia, tetapi ubannya itu tidak merubah tampilannya, sehingga ubannya jumlahnya sedikit. Dan ini yang ditegaskan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bab yang berikutnya insyaallah akan kita pelajari adalah bab yang ke-30, bab adanya tanda kenabian. Ini yang saya maksud tadi. Adanya tanda kenabian, bab khatamun nubuwah. Yang tadi dari hadis Jabir tadi apa? Yang dapat kita simpulkan bahwa dia ada di pundak, nanti akan dijelas ada penjelasannya di pundak sebelah kiri, di yang menonjol di pundak sebelah kiri. Ya, kalau kita apakah nampak tulang melonjol, nah, di situ. Kemudian dia warnanya warna kulit Nabi. Kemudian dia agak menonjol keluar dan ukurannya seperti apa? Telur burung merpati. Ini yang akan kita pelajari pada pelajaran yang akan datang. Adanya tanda kenabian itu khatamun nabi, khatamun nubuwah. Kemudian wasifatuhu, sifat stempel ini. Kemudian di mana letaknya? Wa mahalluhu min jasadi. Dan letaknya di jasad Nabi atau di tubuh Nabi di mana? Ini yang akan kita pelajari pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Mohon maaf ya, suara saya juga mungkin tidak enak didengar. Ya, karena hidung tersumbat. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.